السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن ذلك هو الشرك الذي حرمه الله وأقام بينه وأقام نبيه صلى الله عليه وسلم بالإنذار عنه، كما أخبر تعالى عن المشركين bahwasanya demikian adalah kesyirikan yang Allah haramkan. Ini berkait dengan kalimat sebelumnya kemarin, bahwa ucapan Rasulullah SAW, la ughni ankum minallahi syai'a, aku tidak akan bisa mencukupimu sedikit pun. Ini bantahan bagi mereka-mereka yang menyembah kuburan orang saleh. Mengapa? Karena perbuatan dia ketika meratap kepada orang saleh, kepada ketika dia sujud meratap meminta kepada orang saleh, itu adalah kesyirikan. Sedangkan kesyirikan menghalangi syafaat. Iya kan? Kemarin sudah dibahas bahwa kesyirikan menghalangi syafaat. Siapa yang akan mendapatkan syafaat ya Rasulullah? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan tidak syirik. Sedangkan para penyembah kubur justru melakukan kesyirikan. Wa aqama nabiyyuhu bil indah, dan Nabi telah memperingatkan dari bahaya itu, bahaya syirik. Walladzina takhadhu min dunihi awliya, mereka-mereka yang mengambil selain Allah pembela-pembela, wali-wali, selalu beralasan. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kami tidak menyembah mereka, kami hanya menjadikan mereka perantara yang mendekatkan diri kami kepada Allah. Fa ha'ula'i syufa'una 'indallah, atau ucapan mereka para penyembah kubur, mereka ini pembela-pembela kita nanti di sisi Allah. Ternyata dalam dua ayat ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa abtalallahu dzalik, Allah membatalkan keyakinan mereka. Wa nazzaha nafsahu an hadzal syirik, dan Allah mensucikan dirinya dari kesyirikan yang seperti itu. Wa sayati taqriru hadzal maqam insyaallah, dan akan datang nanti penjelasan hal ini insyaallah. Wa fi sahih Bukhari wa fi sahih al-Bukhari, dan di dalam sahih Bukhari Rasulullah SAW tidak hanya memanggil Quraisy saja, ya ma'syara Quraisy, tapi juga memanggil ya bani Abdi Manaf, ya bani Abdi Manaf, la ughni ankum min Allahi syai'a. Artinya beliau panggil semua suku-suku Quraisy, karena Abdul Manaf itu adalah pecahan dari Quraisy. Dan ucapan beliau, ya Abbas ibn Abdul Muttalib, dinasabkan ibnnya ya Abbas ibn Abdul Muttalib, wa yajuzu fi Abbas ar-rafa' wan-nasab, dan pada kalimat Abbas boleh rafa' boleh nasab. Wa kadza fi qawlihi, demikian pula pada ucapan ya Safiyyah, boleh rafa' Safiyyatu boleh nasab ya Safiyyata, ammat Rasulillah, bibi Rasulullah. Demikian pula pada Fatimah, ya Fatimata boleh, ya Fatimatu boleh. Qauluhu salini min mali ma syi'ti. Mintalah kepadaku dari hartaku semaumu. Artinya kalau minta harta bisa, mudah diberikan. Bayyana annahu la yunji min adzabillahi illa al-iman wal 'amalus shalih. Berarti enggak ada kaitannya masalah harta dunia dengan agama. Kalau masalah harta dunia silakan, mintalah semau. Tetapi masalah akhirat enggak bisa. Harus kamu sendiri yang bertauhid agar selamat. Kalau kamu tidak bertauhid, orang tua enggak bisa memberikan apa-apa. Tidak akan bisa memberikan pembelaan kalau engkau dalam keadaan tidak bertauhid alias berbuat syirik. Wafi, dan padanya ada pelajaran. Anahu la yajuzu an yus'alul 'abdu illa ma yaqdir 'alaihi. Tidak boleh seorang hamba dimintai sesuatu yang dia tidak mampu. Walaupun min umuri dunia. Barakallahu fikum. Wa ammar rahmah wal maghfirah. Adapun rahmat dan maghfirah. Dan juga jannah. Wan najah minan nar. Wa nahwu dhalik. Min kulli ma la yaqdir alaihi illallah. Dari apa-apa yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah. Fala yajuzu an yutlab illa minhu, maka tidak boleh diminta kecuali dari Allah SWT. Walaupun masih hidup, belum meninggal dia, walaupun belum meninggal. Perhatikan barakallahu fikum. Ketika seseorang meminta soal, ada dua. Memintanya kepada orang hidup atau kepada mayit. Kalau minta kepada mayit jelas dilarang. Mengapa? Karena mayit sudah tidak bisa mendengar, sudah terputus amalannya, sudah tidak bisa berbuat apapun, in qata amalahu, itu mayit. Maka minta pada orang mati jelas batil. Selesai. Tapi saya mintanya pada orang hidup. Bagaimana? Ya Syekh Fulan, ya Wali Fulan, aku minta. Dibagi dua lagi. Kalau yang hidup, masih dibagi dua lagi. Yaqdir. Aula yaqdir. Ya orang hidup, tapi kamu mintanya apa? Minta uang, ya silakan. Apa kata Nabi? Salini min mali masyitin. Mintalah kepadaku dari hartaku semaumu. Silakan, boleh. Tetapi urusan akhirat, apakah dia selamat atau tidak selamat, apakah dia masuk surga atau masuk neraka, apakah dia dapat ampunan atau tidak dapat ampunan, la yaqdir illallah. Maka itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun masih hidup tidak boleh. Wahai Fatimah, mintalah kepadaku hartaku, aku bisa kasih. Tetapi kalau minta keselamatan di akhirat, itu Allah Subhanahu wa taala. Beramallah dengan amalan yang saleh, bertauhidlah, jangan campuri tauhidnya dengan kesyirikan, kamu selamat. Kalau tidak, aku enggak bisa menyelamatkan kamu. La ughni ankum minallahi syai'. Berarti kalau minta pada orang mati jelas batil, kalau minta pada orang hidup minta apa dulu? Apakah minta perkara yang yaqdir 'alaih atau minta pada apa yang la yaqdir 'alaih? Yang dia mampu atau yang dia tidak mampu? Kalau yang dimampui oleh manusia, tolong bantu saya angkatkan ini, oh silakan. Itu wajar-wajar saja. Tolong tuliskan nasihat untuk saya? Bisa. Tolong saya butuh uang. Silahkan. Tetapi kalau urusan akhirat, apakah diampuni atau tidak diampuni? Maghfirah. Apakah masuk jannah atau tidak masuk jannah? Apakah neraka atau tidak neraka? Jangan kepada makhluk walaupun masih hidup. Kalau datang pada kiai dan mengatakan, ya kiai masukkan saya ke surga, ini syirik. Loh, kan kiainya masih hidup, tapi mintanya keselamatan dan api neraka, itu bukan punya pak kiai, itu punya Allah SWT. Surga dan neraka punya Allah. Mintalah surga dari Allah, berlindunglah dari neraka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia pemiliknya. Jangan minta pada siapa walaupun sesoleh-solehnya, bahkan walaupun nabi sekalipun, jangan. Mintalah hartaku, kata Nabi, sesukamu aku bisa beri. Tetapi kalau meminta keselamatan di akhirat, selamatkan diri-diri kalian sendiri. Ya Fatimah, mintalah kepadaku hartaku akan aku beri, tetapi aku tidak bisa mencukupimu di akhirat nanti. Aku tidak bisa mencukupimu di sisi Allah sedikit pun. Artinya selamatkan dirimu sendiri. Barakallahu fikum. Fa innama 'indallahi la yunal illa bi tajridit tauhid. Karena apa yang ada di sisi Allah enggak akan bisa didapat kecuali dengan memurnikan tauhid. Wal ikhlas, memurnikan keikhlasan lahu kepadanya. Bima syara'ahu wa radiyahu, dengan apa yang dia syariatkan, dengan apa yang dia ridai untuk hamba-hambanya. An yataqarrabu ilaihi bih, yakni dengan bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang Allah sukai, dengan apa yang Allah ridai, dengan apa yang Allah syariatkan. Itu caranya untuk mendapatkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza kana la yanfa' ibnatahu wa ammahu wa ammatahu wa qarabatahu illa bidzalik. Kalau tidak bisa memberikan manfaat pada anak perempuannya, kepada pamannya, kepada bibinya, kepada kerabatnya, kecuali hanya itu, fa ghairuhum aula wa ahra, maka selain mereka lebih-lebih lagi. Ini kalau kerabatnya sendiri, anaknya sendiri, pamannya sendiri, bibinya sendiri, Rasulullah katakan, aku tidak bisa membelamu nanti di hadapan Allah kecuali kalau kalian bertauhid. Maka lebih-lebih lagi, apalagi yang bukan anaknya, apalagi yang bukan pamannya, apalagi yang bukan bibinya, apalagi yang bukan kerabatnya, orang lain sama sekali, apa mungkin mendapatkan pembelaan dari Nabi kalau kita tidak bertauhid? Apa mungkin mendapatkan syafaat dari Nabi kalau kita tidak bertauhid dan memurnikan tauhidnya dari noda-noda syirik? Kalau kita tidak memurnikan tauhid dari noda syirik, apakah akan dibela? Apakah bisa dibela oleh Nabi? Tidak bisa. Nabi menyatakan yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku adalah orang yang bertauhid, yang mengucapkan la ilaha illallah jujur dari hatinya dan tidak membatalkannya dengan kesyirikan-kesyirikan. Wa ghairuhum aula wa ahra, maka selain kerabat Nabi lebih-lebih lagi. Wa fi qissati ammihi Abi Thalib mu'tabar, dan pada kisah pamannya Abu Thalib ada pelajaran. Sudah kita singgung pada pertemuan kemarin bahwasanya Rasulullah SAW sangat berharap pamannya masuk Islam. Ya am qul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang akan aku bela engkau nanti di sisi Allah. Ternyata sampai akhir hidupnya pamannya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, alias tetap kafir. Apakah bisa dibela, diselamatkan dari neraka? Tidak bisa. Tetap kekal dalam neraka. A'udzu billahi min dzalik. Fanzur ila al-waqi' min katsirin minan nas min al-iltijai ila al-amwat. Lihatlah pada kenyataan, kebanyakan dari manusia mereka menyandarkan kepada orang-orang mati. datang ke kuburan keramat, ke kuburan wali, ke kuburan habib, ke kuburan fulan ibn fulan. Wa tawajjuh ilaihim. Tawajjuh ilaihim, menghadap kepada mereka. Birraghabati warrahabat. Dengan harap-harap cemas. Dengan harapan-harapan dan dengan kekhawatiran-kekhawatiran. Harapan ingin mendapatkan pembelaan dan kekhawatiran kalau mereka tidak dibela. Wa hum 'azizuna la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a. Padahal orang-orang mati tadi 'azizun, lemah, tidak bisa berbuat apapun. Namanya juga orang mati. Orang mati 'azizun, tidak bisa berbuat apapun. La yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a, tidak memiliki untuk dirinya sendiri ketentuan madarat atau manfaat, tidak bisa. Silahkan lihat yang namanya mayit, diapakan pun tetap diam, tidak bisa bela diri, apalagi membela orang lain. Kalaupun dirusak jasadnya, dia tidak bisa melawan. Atau diapakan, terserah, dia tidak akan bisa menghindar. Artinya ajil. Mayit itu kata Nabi, in qata'a amaluhu, sudah tidak bisa berbuat apapun. Kalau sudah tidak bisa berbuat apapun, mengapa kita meminta kepadanya? Untuk dirinya saja dia tidak punya, apalagi untuk orang lain. Fadlan an ghairihim, apalagi untuk orang lain. Yatabayyan laka annahum laysu ala syai'. Maka kalau kau lihat kenyataan yang terjadi di masyarakat dan ayat yang sudah kita baca, maka kita akan tahu, ya tabayyanlah, akan jelas bagimu, innahum laisu ala syai', bahwa mereka tidak memiliki sandaran apapun, mereka tidak di atas apapun, yakni tidak di atas hujjah sama sekali. Allah berfirman, innahum uttakhadhu syayatina awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Sesungguhnya mereka mengambil syaitan-syaitan sebagai wali-wali, sebagai pembela, sebagai teman dekat selain Allah. Yastabuna annahum muhtadun, dan mereka mengira bahwa mereka terbimbing dengan hidayah. Mereka merasa benar, merasa mendapatkan bimbingan petunjuk, padahal dal, padahal sesat. Wa adhara lahum asyaitanu asyirka fi qalbi mahabbati shalihin. Hanya saja syaitan menampakkan kepada mereka kesyirikan sebagai kecintaan pada orang saleh. Inilah tipu daya syaitan. Ini orang berbuat kesyirikan. Mana tadi? Tadi hapus orangnya. Yang sedang menyembah kuburan. Orang ini barakallahu fikum. Na'udzubillah, sedang berbuat syirik. Tetapi ketika ditanya, merasa saya sedang memuliakan orang soleh, karena yang dikubur ini soleh. Ini syaitan, syubhat syaitaniyah. Digambarkan kalau engkau mau meratap di kuburan orang soleh, berarti engkau memuliakan orang soleh. Akhirnya mereka berpikir, kalau kalian ahli sunnah tidak mau meminta ke kuburan orang soleh, dikatakan tidak menghormati orang soleh, dianggap tidak memuliakan orang soleh. Ajib. Mengapa? Karena mereka menganggap bahwa yang namanya kesyirikan sama dengan memuliakan orang soleh. Syaitan mengatakan bahwa syirik adalah mahabbat as-salihin, mencintai orang soleh. Berarti yang tidak berbuat syirik dianggap tidak mencintai orang soleh. Kamu cinta gak sama orang soleh? Tentunya kami cinta pada orang soleh. Kenapa gak datangi kuburannya? Gak meratap-ratap di kuburannya? Kenapa gak minta syafaat? Kenapa kau tidak menangis-nangis? Kenapa kau gak tirakatan di sana? Kenapa kau tidak, astagfirullah, kenapa gak itikaf di sana? Itu bukan pemuliaan orang saleh. Pemuliaan orang saleh itu dengan mendoakan rahimahullah, wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi, doakan orang tuanya, doakan dirinya dengan ampunan dan rahmat, baca kitab-kitab peninggalannya, pelajari ilmunya. Itu namanya memuliakan orang saleh. Wa kullu salihin yabra ilallahi min hadha syirki fid dunya. Dan semua orang saleh pasti akan berlepas diri dari kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang yang mendatangi kuburannya, pasti akan mengingkari. Wa yauma yaqumul ashhad, ketika di dunia sebelum matinya orang soleh akan berkata, jangan minta kepadaku, mintalah kepada Allah. Jangan berdoa kepadaku, berdoalah kepada Allah. Kalau benar-benar soleh, pasti akan mengajarkan itu, mengajarkan tauhid. Wa yauma yaqumul ashhad, dan nanti ketika hari dibangkitkan juga mereka akan berkata, aku berlepas diri, aku tidak tahu menau, aku tidak menyuruh mereka, ila akhir. Boro-boro mendapatkan pembelaan, malah mendapatkan penentangan. Siapa yang nyuruh minta ke kuburanku? Aku tidak menyuruh kalian meratap ke kuburanku. Aku berlepas diri, aku tidak tahu menau, dan seterusnya. Nasallahu salama wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.